من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين إلى أرواح ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ونتغشى المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dalam bulan Rajab ini ada satu kejadian yang sangat istimewa yang terjadi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Malam Mi'raj Nabi adalah malam paling istimewa khusus bagi Nabi, karena di malam itu Nabi mendapatkan satu tingkatan prioritas keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada satupun makhluk Allah, bahkan para malaikat Allah, yaitu langsung bertemunya makhluk dengan pencipta Al-Khaliq Allah. Karena itu malam paling istimewa bagi Rasulullah. Adapun malam paling istimewa bagi umat Islam secara keseluruhan, yaitu malam Lailatul Qadar. Khusus Nabi, malam Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di satu malam. Kejadian itu ditetapkan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Karena itu kalau ada orang mengingkari, tidak mempercayai Isra, hukumnya kafir. Mi'raj yaitu Nabi diangkat dari Baitul Maqdis menembus 7 langit dan sampai bertemu dengan Allah. Kejadian Mi'raj ini disinggung dalam Al-Quran tidak secara terang-terangan, yaitu di surat An-Najm, walaqad ra'au nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra ila akhiris surah. Ahli tafsir menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam id yaghsha sidrata ma yaghsha, itu adalah Mi'raj. Karena Nabi dipertemukan dengan Jibril, bersama Jibril ada di Sidrah al-Muntaha. Timbul satu pertanyaan, kenapa Nabi untuk bertemu dengan Allah itu kok dilewatkan langit? Apakah Allah itu di atas langit? Tidak sama sekali. Sebenarnya bumi ini walaupun tempat yang hina, bumi itu masih berbangga karena di atasnya hidup kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Makhluk Allah yang di bumi, malaikat yang di bumi, manusia di bumi, dia beruntung karena bertemu dengan kekasih Allah. Langit ini juga pingin ditamui Muhammad Rasulullah, kekasih Allah. Malaikat yang di langit juga rindu bertemu dengan kekasih Allah. Karena itu Nabi Muhammad dilewatkan Mi'raj itu ke langit. Sehingga semua penghuni langit ketika dimasuk oleh Nabi, fama min sama'in wala jaha illa wabadarahu ahluha bitarhibi watakrimi watahil wa kullu rasulin marra alaih basyarahu bima'arafuhu min haqihi indallahi wa syarifi manzilatihi ladeh. Tidak ada langit yang dilalui oleh Nabi kecuali penduduk langit itu semuanya menyambut dengan kegembiraan, dengan kemuliaan terhadap Rasulullah. Dan setiap Rasul yang dilewati oleh Nabi semuanya memberikan selamat dan kabar gembira kepada Nabi atas derajat anugerah yang Allah berikan kepadanya. Karena itu langit ini pingin dilewati oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini melakukan Isra Mi'raj ini dengan ruhnya aja atau dengan jasad dan ruh? Khilaf antara ulama, tetapi pendapat yang kuat bukan dengan ruhnya atau lewat mimpi, tetapi Nabi dengan jasad dan ruh dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga. Kenapa? Karena memang Allah menyebutkan Isra bi abdihi, dengan seorang hamba. Allah mengisrakan hambanya Muhammad. Yang disebut hamba tentunya bukan mimpinya, jasad dan rohnya itu nyatakan hamba. Laginya, kalau Isra dan Mi'raj itu adalah karena mimpi, enggak getol orang kafir untuk meminta bukti dan menyanggah tentang kejadian itu. Minta bukti, apa buktinya kamu datang dari Masjidil Aqsa wahai Muhammad? Berapa itu pintunya, berapa jendelanya, berapa tiangnya? Lah kalau lewat mimpi, maka mereka tidak segetol itu untuk meminta bukti. Karena itu Nabi Isra dan Mi'raj itu bukan mimpi, tapi dalam keadaan terjaga. Taib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ternyata Nabi bertemu di Masjidil Aqsa dengan para anbiya sebelum beliau. Bahkan juga para malaikat mukarrabin. Loh, mereka kan sudah mati. Nih, bukti bahwa mereka tadi itu masih berhubungan dengan yang hidup. Dan Nabi mereka memberikan salam kepada Nabi, mereka juga menyambut Nabi, mereka memuji Nabi. Ini bukti bahwa orang mati itu jangan dianggap mati, Pak. Kemudian tidak mereka tadi itu ada hubungan dengan yang hidup, masih ada hubungan. Karena itu kalau kita ini melewati kubur atau berziarah kubur, kita disunnahkan memberi salam kepada mereka yang mati seperti mereka yang masih hidup. Kalau kita ketemu satu sama lain, kita kasih salam apa? Assalamualaikum, kan gitu. Kalau kita lagi melewati kuburan, kita kasih salam apa? Assalamualaikum. Daragaw mu'minin antumus sabiqun wa nahnu bikumul lahiqun. Assalamualaikum wahai penghuni tempat orang-orang beriman, kamu mendahului kami, kami akan menyusul kamu. ngomong kamu mendahului kami, kami akan menyusul kamu. Ini satu bukti bahwa yang mati itu harus direken. Jangan enggak direken. Ini lihat bagaimana Nabi bertemu dengan para anbiya dan mereka menghormati Nabi. Ini satu bukti ada hubungan yang dahulu dengan yang akan datang. Kemudian ketika ada di Masjidil Aqsa akan didirikan sholat, maka tidak ada satupun yang berani untuk menjadi imam. Dan akhirnya Nabi Muhammad dilantik menjadi imam saat itu, yang menjadi makmum para nabi dan para malaikat Allah, imamul anbiya wal mursalin. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Loh, katanya sholat itu setelah mi'raj. Lah kok ada sholat? Katanya sholat lima waktu itu diterima kewajibannya waktu mi'raj. Lah kok nabi diperintahkan sholat? Atau mengimami sholat di saat itu? Sholat itu juga ada kewajiban di umat-umat yang dahulu. Bahkan sebelum ada kewajiban sholat lima waktu, ada kewajiban sholat. Dalilnya banyak sekali. Nabi Allah Jibril bilang minta apa? Nabi Jibril mohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min durriyati ij'alni muqimas shalah. Kalau sudah begitu berarti para nabi-nabi dulu juga salat, cuma salatnya bukan lima waktu. Salatnya bukan lima waktu. Salat lima waktu itu khusus salatnya umat Islam yang diterima oleh nabi kewajiban itu waktu beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan puasa umat dahulu juga wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Orang beriman diwajibkan bagi kamu puasa sebagaimana diwajibkan juga umat-umat yang sebelum kamu. Cuma yang diwajibkan bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan khusus untuk umat Muhammad. Kemudian ada juga yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menembus langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan manusia pertama, datuk seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ini dikatakan Adam li'annahu khuliqa min adimil ard. Nabi Adam itu dikatakan Adam karena diciptakan oleh Allah dari lapisan atas daripada bumi. Macam-macam tanahnya, lapisan atasnya diambil. Jadikan satu, dibentuk manusia, campur dengan air dibentuk manusia dan ditiupkan ruh. Nabi Adam. Kemudian hiduplah Nabi Adam. Karena itu manusia ini unsurnya sama dengan unsur tanah, karena memang asal usulnya dari tanah. Warna kulitnya warnanya sama dengan tanah. Ada yang kemerah-merahan, ada yang kecoklat-coklatan, ada yang putih mungkin dari kapur tuh. Dasarnya kapur itu. Ada yang kuning-kuningan, ada yang hitam mungkin dari ledok itu. Warnanya kulit manusia wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, itu warnanya sesuai dengan tanah. Memang Nabi Adam dari beberapa unsur tanah, macam-macamnya jadi satu. Tapi ada yang aneh yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika melihat datuk Adam ini. Nabi Adam itu kalau ngelihat ke kanan wajahnya berseri-seri gitu, seneng gitu. Kalau ngelihat ke kiri wajahnya takut, gelisah, menangis gitu. Tanya Nabi Muhammad sama Jibril, "Ya Jibril, kenapa Datuk Adam kok begitu?" "Iya Muhammad, Adam itu kalau ngelihat ke kanan nampak anak cucunya ada di surga, senang mereka. Mendapatkan nikmat anak cucunya senang. Kalau melihat ke kiri nampak anak cucunya yang kafir, yang berbuat dosa, disiksa di neraka, susah." Ini satu bukti bahwa orang tua itu masih ada ikatan dengan anak. Hubungan masih ada. Kalau Anda berbuat baik, sholat berjamaah, baca Quran, senang mereka di alamnya. Kalau mereka tadi itu berbuat maksiat, susah mereka di alamnya. Karena itu ketika Anda minum khamr, datuk-datuk kamu itu gak ridho loh. Susah mereka, sedih mereka. Ketika kamu berzina, mereka susah. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah menyaksikan, mengetahui perbuatan kamu, Rasulullah juga, dan orang-orang beriman juga. Karena itu kalau kepingin nyenengkan orang-orang tua dulu, yang banyak berbuat baik, nenek moyang kamu itu akan bangga dengan kamu. Baik. Banyak yang ditemu oleh Nabi Muhammad setiap langit tadi itu. Ada langit kedua, kalau enggak salah Nabi Idris. Langit ketiga ada dua nabi yang di situ, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wajahnya serupa. Langit yang keempat, nabi yang tampan, Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang kelima, nabi yang kekar. Wah, kekar, hebat, kuat. Nabi Musa alaihissalam, kuat. Dikatakan Nabi Musa itu dikasih kekuatan oleh Allah 70 kali kekuatan orang yang terkuat. Karena itu waktu nempeling orang Kipti langsung mati. Lah kalau sampean ini diselentik, insya Allah gegar otak sudah. Di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini nabi yang lemah lembut, ahli diplomasi. Kalau bicara enak. Yang ke-7 ketemu dengan datuk para nabi. Turunannya banyak menjadi nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai naik ke berikutnya, ke Baitul Ma'mur. Nabi menyaksikan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini markasnya malaikat. Markasnya tentara Zonzibur. Iya enggak? Markasnya polisi, mabes. Iya. Kemudian markas-markas. Markasnya malaikat itu di Baitul Ma'mur. Letaknya persis sejajar dengan Ka'bah, tapi di langit ketujuh sana. Itu setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat gak keluar. Itu masuk terus sampai hari kiamat. Itu belum malaikat yang di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Belum malaikat yang ada di arasy, belum malaikat yang ada di bumi. Jumlah malaikat itu wakeh. Alhasil ringkas cerita, sampai Nabi Muhammad meneruskan perjalanan, Jibril gak mampu meneruskan lagi. Deh, inti sama-sama kita bareng dari bumi, Jibril kok di sini berhenti ente? Tak tunggu Muhammad, gak berani meneruskan. Maksudnya kamu apa? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Setiap kita mempunyai derajat yang udah ditentukan oleh Tuhan, gak boleh ngelewati. Kalau seandainya aku melangkah selangkah aja daripada batasku, lau khatautu khatwatan lahtarabtu binurillah. Kalau seandainya aku melangkah satu langkah aja wahai Muhammad daripada batasku, aku akan terbakar dengan cahaya Allah. Hanya Nabi Muhammad yang mampu, saudara. Hanya Nabi Muhammad yang mampu. Seluruh makhluk enggak mampu. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya masuklah beliau ke Hadroh Al-Qudsiyah. Kehadirat Allah. Ya Allah, ya Allah. Tahukah anda, sebagian ulama menyatakan beliau Isra dan Mi'raj itu dengan sendalnya. Nabi Musa aja untuk mendapatkan gelar kalimullah dan dapat mendengarkan kalam Allah, wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Musa diperintahkan untuk mencopot sandalnya. Ya Musa ikhla'na 'alaika fa innaka bil waqdil muqaddasi tua. Hei Musa, copot sandal kamu karena kamu ada di tanah yang suci. Nabi Muhammad dikatakan oleh ulama mi'raj sama sendalnya sampai ke Hadrul Qudsiyah. Karena itu sendalnya Nabi itu mulia, saudara. Sudah menembus 7 langit sendal itu. Lebih mutakhir daripada Apollo-nya Amerika itu. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagian aulia mereka menyatakan kalau disuruh milih daripada yang ada pada peninggalan orang soleh, apa tungketnya kah, kopiah kah, sejedah kah, baju kah, kasur kah, maka yang paling berharga sebenarnya sendal. Kenapa? Sendal ini yang bawa seluruh tubuhnya. Jika mendapatkan waridat, mendapatkan asrar, mendapatkan nur daripada Tuhannya, yang ada di atas otomatis meliputi sampai ke bawah. Sendal ini yang menjadi pijakannya. Wah, mulia sendal ini sampai ke atas. Karena itu orang-orang Wahabi ini kadang-kadang kurang ajar. Dianggap enggak ada kemuliaan itu semuanya. Ini sendalnya Nabi, ini sampai ke atas mi'rat ini. Yang melekat pada diri Rasulullah itu mulia, saudara. Yang dianggap enggak mulia. Mana mungkin anda akan bisa sampai ke Madinah kalau Madinah itu bukan tempat hijrahnya Nabi? Siapa? Kenapa? Karena di situ adalah jasad Muhammad Rasulullah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dianggap orang ini orang biasa. Kalau orang biasa enggak diundang sama Tuhan dong. Tidak mungkin akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akan diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang luar biasa. Binti naik pencakar langit aja enggak mampu. Mau dikatakan manusia sama seperti kita, mananya yang sama? Bentuk manusianya yang sama tapi nilainya enggak sama. Tahu enggak bedanya duit palsu dengan duit beneran? Sama-sama kertas kan? Duit beneran berharga, duit palsu, wah itu bohongan. Apa bedanya tisu sama duit? Sama-sama kertas? Sama-sama kertas tapi nilainya enggak sama. Kalau tisu untuk membersihkan keringat, untuk membersihkan tangan. Tapi kalau duit untuk beli macam-macam. Apa bedanya batu kali dengan batu zamrud? Sama batunya, nilainya enggak sama. Apa bedanya anda dengan Muhammad? Ya jauh. Wong malaikat derajatnya di bawah nabi. Semua para nabi beliau imamnya. Kok enggak dikatakan manusia biasa? Ente yang bukan biasa manusia. Enggak tahu apa itu namanya. Kita wajib mengimani bahwa beliau adalah paling utamanya makhluk Allah. Beliau orang pilihan Allah. Beliau imam para nabi dan rasul. Beliau adalah yang paling dicintai oleh Allah. Beliau adalah yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling utama. Wajib kita yakini itu. Wajib. Meremehkan nabi hukumnya kafir, saudara. Hah? Apakah Nabi Muhammad itu melihat Allah? Khilaf antara ulama. Karena memang ada dua hadis. Hadis yang menyatakan Nabi enggak melihat Allah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Beliau berkata, "Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab." Siapa orang yang berkata, bercerita Muhammad itu melihat Tuhannya telah berbuat bohong. Tetapi ada riwayat dari Ibn Abbas, riwayat Ahmad, sama-sama hadis sahih. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Rabbi tabaraka wa ta'ala." Aku melihat Allah Tuhanku. Ini menyatakan enggak, ini menyatakan Nabi, aku dengar Nabi itu menyatakan melihat Allah. Kalau ada dua riwayat, yang satu meriwayatkan nafi tidak, yang satu meriwayatkan iya, maka yang harus ditekankan iya. Paham ya? Ada dua riwayat, ini riwayat enggak, ini riwayat iya. Ini meniadakan, ini menetapkan. Maka harus dipilih yang menetapkan. Harus itu yang dipilih. Laginya, waktu Nabi di Isra dan Mi'rajkan Siti Aisyah masih kanak-kanak. Sedangkan yang meriwayatkan Nabi itu melihat adalah Ibnu Abbas. Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan mereka Nabi langsung bertemu dengan Allah. Setelah Nabi sampai ke sana, hebatnya Rasulullah ini. Tsumma aqala minha ma aqal wa ttasala minha ma ttasal. Nabi sampai bertemu dengan Allah itu hebatnya akal Nabi itu masih normal. Biasanya orang itu kalau mendadak mendapatkan sesuatu yang hebat enggak normal lah kali. Enggak normal. Nih, gampangannya begini. Sekarang ada orang ngasih hadiah kamu 10 miliar, saya yakin enggak normal kamu. Semangat. Ada jerat-jerit, alhamdulillah, rame masjid ini. Tidak normal. Kenapa? Mendapat sesuatu yang hebat secara mendadak. Lagi serius pengajian, kok ratu kecantikan teko deh gini. Saya yakin yang ngantuk langsung mendelik mata nih. Tidak normal sudah. Nabi ketika itu mendapatkan sesuatu yang hebat, derajat yang tertinggi dan langsung diizinkan bertemu dengan Allah. Nabi normal, saudara. Itu loh kekuatannya Rasulullah. Manusia yang ini makhluk yang paling hebat ini. Di situ Nabi langsung memberikan salam takzim kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan Allah menyambut dengan sambutan yang mesra kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada atasmu wahai Muhammad. Selamat. Kata-kata selamat itu selain mendoakan selamat juga satu kemuliaan. Kalau kamu diangkat pangkatnya selamat. Kan gitu. Kalau kamu itu panjang umur, selamat gitu. Dan rahmat Allah tercurahkan kepadamu wahai Muhammad, berkah Allah terlimpahkan kepadamu. Nih hebatnya Nabi kita. Setelah mendapatkan kedudukan dan mendapatkan ucapan selamat, limpahan rahmat berkah, Nabi mikir umatnya, kalau aku dapat umatku gimana? Coba kamu ketemu sama presiden, hanya sekedar dijak foto rong menit, keluar salamnya lain lagi, selamat pagi, nggak pakai assalamualaikum lagi, lali. Bangganya setengah mati sampai lupa diri. Tapi Nabi Muhammad tidak. Tidak tempat yang tertinggi dari itu. Itu pun Nabi Muhammad masih ingat kita semuanya, saudara. Beliau juga mendoakan, ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam untukku dan juga hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, enggak ada seperti Nabi kita, saudara. Coba kalau Anda dipersilakan masuk surga, langsung enggak mikir siapa, wes. Yang penting saya masuk. Jangan masuk surga, dikasih mie ai, langsung dipangan, enggak mikir yang lainnya. Ada yang lebih memerlukan, membutuhkan mie tadi itu apa enggak? Tapi Nabi Muhammad setelah dinyatakan pasti masuk surga, bahkan haram surga dimasuki sebelum beliau, maka beliau tidak akan masuk kecuali dengan umatnya. Allah, nikmat kita jadi umat Muhammad, saudara. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita ini bisa kumpul dengan Nabi. Ringkas cerita. Ringkas-ringkas santai. Nabi mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita kewajiban sholat 50 waktu asalnya. Turun ke bawah, dikasih usulan dengan Nabi Musa. Muhammad, umatku ini loh, luwe gagah, luwe perkasa, luwe kuat daripada umatmu. Nggak mampu, sholatnya kurang daripada itu, nggak mampu. Inti minta sama Allah subhanahu wa ta'ala keringanan. Minta lagi, terus begitu, sampai jadi 5. Loh, lah kok Nabi tawar-menawar dengan Tuhan? Masa seorang Nabi Muhammad kok tawar-menawar? Tidak masuk akal, kata dia. Inilah orang yang tidak paham. Dianggap Nabi Muhammad itu kalau minta kepada Allah itu berarti menawar. Itu bukan menawar, mas. Minta keringanan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Nabi itu permintaannya tidak pernah ditolak oleh Allah. Nabi itu minta keringanan. Kalau minta kenapa sih? Coba. Nanti di hari kiamat ketika umatnya minta syafaat dengan Nabi, Nabi sujud kepada Allah. Dinyatakan umatnya sepertiga masuk surga tanpa hisab. Minta lagi Nabi. Jangan sepertiga ya Allah. Maka Allah menyatakan sepertiga yang lainnya punya dosa diampuni. Minta lagi sampai seluruh umatnya Nabi masuk surga. Loh, apakah itu tawar-menawar benar? Ya enggak. Itulah Nabi Muhammad SAW yang begitu perhatian sama umatnya sehingga memintakan yang paling enteng, memintakan yang paling hebat, memintakan yang paling bagus untuk umatnya. Loh, kok dibilang tawar-menawar? Itu namanya enggak ngerti. Nabi itu selalu memintakan yang terbagus karena memang hatinya Rasulullah itu adalah harisun alaihi ma anittum. Nabi itu adalah orang azizun alaihi ma anittum yang hatinya enggak setuju dengan sesuatu yang membuat payah umatnya. Ya apa carane umatiku paling enteng, paling seneng, paling bahagia? Itulah Rasulullah. Lah kok Nabi Musa itu berani-beraninya ngajari Nabi Muhammad, negur Nabi Muhammad. Lah inilah, orang gak ngerti lagi, ada yang komentar gitu. Repot kalau orang gak ngerti ini. Nabi Musa itu adalah nabi yang sudah berpengalaman, kan gitu. Hidup sebelum nabi, umatnya mokong-mokong. Dia ngasih pendapat kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya karena cintanya dengan Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Dan Nabi Muhammad itu hebatnya, walaupun Nabi itu imamnya Nabi Musa, walaupun Nabi Muhammad imamnya seluruh para nabi, nabi-nabi yang lainnya usul juga diterima. Nggak kayak kepala desa diusuli merayati gak dirungokno. Nabi Muhammad diusuli dengan Nabi Musa diterima. Iya benar, dipikir itu bukan ngajari, tapi itu satu usulan, satu solusi. Dan begitulah hendaknya orang tadi itu, jangan orang tadi itu hanya membanggakan pikirannya sendiri. Ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yi. Ada lagi yang berpendapat Nabi Musa ngambil kesempatan dan Nabi Muhammad juga mendapatkan kesempatan. Nah, dengarkan baik-baik. Nabi Musa itu dari dulu yang dipingini ingin bertemu dengan Allah, tapi Allah gak ngizini. Pernah minta Nabi Musa di dunia dulu. Setelah mendengarkan kalam Allah begitu nikmat, Nabi Musa mohon, Rabbi arini andur ilaik. Wahai Allah, tampakkan, jadikan aku bisa memandangmu ya Allah. Maka Allah enggak akan bisa kamu melihat aku, wahai Musa. Walakin indur ilal jabal, tapi cobalah kamu tadi itu lihat gunung Turisa itu, gunung itu yang kokoh itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau memang masih tetap dia, enggak berubah. Fasaufa tarani, berarti kamu bakal bisa melihat aku. Walamma tajalla rabbul jabal ja'ala udakka, ketika Allah sudah bertajalli ke itu gunung, pecah itu gunung lebur. Wa kharra Musa sa'igah, dan Nabi Musa pingsan enggak mampu. Lah, Nabi Musa enggak bisa langsung melihat Allah, Nabi Musa ngambil kesempatan, ya wis lek ketemu langsung, ketemu sing pernah bertemu, yaitu Nabi Muhammad. Ngelihat Nabi Muhammad asalnya berangkatnya begitu, setelah bertemu Allah membawa nur yang hebat. Nabi Musa ngasih, ngambil kesempatan, Muhammad ngene ngene ngene, kenapa? Ingin mendapatkan berkah daripada nur dari Rasulullah. Diutus untuk naik lagi, Nabi Muhammad dapat kesempatan, waduh, pumpung masih diizinkan untuk bisa bertemu dengan Allah, ya wis balik maning. Mudun maning, Nabi Musa melihat Nabi lebih hebat mendapatkan nur daripada Allah. Diambil kesempatan lagi oleh Nabi Musa, diusulkan lagi, naik lagi, terus begitu. Ini artinya sama-sama mendapatkan kesempatan. Karena itu dikatakan oleh Ibnul Wafa, wasirru fi qawli Musa id yuraddiduhu liyajlan nuru fihi haitsu yashhaduhu yabdu sanahu ala wajhi ar-rasuli faya lillahi husna jamalin kana yashhaduhu. Rahasia di balik ucapan Musa ketika mengulang-ulangnya agar nampak cahaya dalam dirinya ketika dia menyaksikannya, menyaksikan Rasulullah. Nampaklah cahaya atas wajah Rasul, alangkah elok keindahan yang disaksikannya. Berarti enggak ada muskil sebenarnya. Ah, tinggal orang-orang yang belum tahu tadi itu, hendaknya dia membaca lebih banyak atau dia tanya yang kepada yang sudah tahu, itu lebih bagus daripada Anda berbicara tanpa dasar ilmu, maka nampaklah kebodohan Anda, tidak mengertinya Anda. Begitulah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas, dan wajib bagi kita untuk mengimani itu semuanya, Isra dan Mi'raj Nabi. Mi'raj Nabi Muhammad banyak diterangkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Mengingkari hadis mutawatir maka itu akan dikhawatirkan murtad, karena hadis mutawatir yufidu ilman daruriyan, ilmu yang pasti. Artinya hadis mutawatir pasti hadis, meragukan kepastian hadis itu bisa menjadikan sebab murtad. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin.